Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat yang mendekatkan diri kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat yang menjauhkan diri kami darimu. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda, dan Allah selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda semuanya, dimanapun Anda berada. Insya Allah pada sore hari ini kita akan membicarakan salah satu rukun Islam, yaitu tentang zakat. Ini butuh waktu beberapa kali pertemuan. Untuk saat ini kita bahas tentang urgensi zakat, hukum, hikmah, faedah, dan ancaman. Insya Allah waktu berikutnya nanti kita membahas tentang harta apa saja yang dizakati, kemudian juga setelah itu siapa saja yang berhak menerima zakat, dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat insya Allah. Materi ini sangat penting dan setiap orang Islam harus mengetahuinya. Pertama-tama tentang urgensi zakat dalam Islam serta hukumnya. Tidak diragukan lagi bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam dan termasuk tiang-tiang bangunan Islam yang sangat kokoh. Dan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala selalu menggandeng antara sholat dengan zakat di banyak tempat di dalam Al-Quran. Allah mengaitkan antara sholat dengan zakat. Juga merupakan ijma, sudah menjadi kesepakatan dan konsensus kaum muslimin semuanya bahwa zakat ini adalah wajib, tidak ada khilaf di kalangan mereka. Kalau orang berpendapat zakat itu enggak wajib, padahal dia tahu zakat itu wajib, maka dia kafir keluar dari Islam. Adapun orang yang kikir tidak mengeluarkan zakat atau mengurang-urangi zakatnya, maka dia termasuk orang yang dolim, yang dia menjerumuskan dirinya dalam hukuman dan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang kewajiban zakat. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 110. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikan salat dan juga bayarkan zakat. Kemudian di dalam surat Al-Bayyinah, surat pendek itu ya. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tiadalah mereka itu diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan untuk Allah agama yang lurus, mereka mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Itulah agama Allah yang lurus, yang tegak, yang tidak ada bengkoknya. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Lalu beliau menyebutkan di antaranya adalah wa ita'iz zakat, membayarkan zakat, salah satu rukun Islam. Itu hadis di Sahihain Bukhari Muslim. Kemudian juga di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Mu'ad untuk mengajarkan kepada mereka perkara-perkara Islam. Di antaranya adalah mengajarkan kepada mereka agar mereka membayar zakat. Karena Allah mewajibkan atas mereka zakat. Diambil dari orang-orang kaya, diberikan kepada orang-orang yang miskin. Demikian pula ada ancaman di dalam surat At-Taubah ayat 11 bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat itu bisa jadi dia kafir. Allah berfirman tentang orang-orang musyrik, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Jika mereka taubat, mendirikan salat, membayarkan zakat, maka mereka saudaramu dalam agama. Jadi kalau belum bayar zakat berarti belum saudara kita dalam agama. Berarti mereka masih kafir dan musyrik. Namun para ulama berbeda pendapat orang yang enggak bayar zakat ini ya. Dia yakin zakat itu wajib, tapi dia enggak bayar zakat atau ngurang-ngurangi zakatnya kafir atau tidak. Itu memang beda pendapat di kalangan ulama. Yang jelas, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dulu zaman Nabi mereka mengeluarkan zakat. Setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat, mereka tidak mau lagi mengeluarkan zakat. Waktu itu khalifahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu oleh sahabat Abu Bakar ini diperangi mereka, diperangi. Disebut dengan memerangi orang murtadin, orang-orang murtad. Di antaranya mereka itu mani'uz zakah, tidak mengeluarkan zakat. Dan mereka mengancam orang yang membeda-bedakan antara sholat dengan zakat, diancam, diperangi. Dan itu disetujui oleh para sahabat semuanya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan zakat ini juga, kalau kita lihat sejarah, zakat ini bukan hanya orang Islam. Kalau para pendengar setia membaca Al-Quran, di sana akan mendapatkan dari ajaran para nabi, mereka semuanya mengajarkan sholat dan zakat. Hampir semua nabi mengajarkan sholat dan zakat. Jadi sudah semenjak dahulu kala memang zakat ini diwajibkan. Hanya mungkin tata caranya, aturan-aturannya itu sedikit berbeda dengan yang diajarkan di dalam Islam ini. Insya Allah besok kita akan lebih menyinggung tentang sejarah zakat ini. Kemudian tentang hukum zakat telah jelas wajib dan itu juga tentang urgensi zakat. Sekarang apa hikmahnya zakat? Hikmahnya banyak sekali. Tidak ada satu syariat pun dalam Islam melainkan mempunyai hikmah yang sangat banyak, mempunyai tujuan yang sangat agung, mempunyai maslahat-maslahat untuk umum, yang umum. Dan itu tampak ya. Kalau kita lihat mereka-mereka yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Itu akan kita bahas pada waktu berikutnya nanti, 8 golongan yang ada di dalam surat At-Taubah ayat nomor 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Ya. Zakat itu diberikan kepada orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilembutkan hatinya, orang yang budak yang tidak memerdekakan dirinya, orang yang dililit hutang, orang yang di jalan Allah, orang yang dalam perjalanan, ada 8 golongan. Itu nanti kita bahas pada waktu berikutnya. Sekarang kita bahas hikmahnya. Hikmahnya zakat itu yang jelas pertama-tama membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita dari bahaya-bahaya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Ya, dibersihkan kita dari dosa, dari kesalahan, dari dampak-dampak buruknya atas hati kita. Kemudian juga membersihkan jiwa kita dari akhlak-akhlak yang tercela, dari sifat kikir, sifat bakhil, dan dampak buruk yang timbul daripadanya. Membersihkan itu. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat nomor 103. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kamu ambil dari mereka harta zakat untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Kemudian juga yang kedua di antara hikmah disyariatkannya zakat ini adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin. Memberikan kecukupan kepada mereka, memenuhi hajat-hajat mereka, dan supaya kita peduli kepada mereka. Kita memuliakan mereka, agar mereka tidak minta-minta. Karena itu mereka diberi kecukupan dengan zakat. Kemudian yang ketiga pula, yang ketiga di antara hikmah disyariatkannya zakat, memberi keringanan kepada orang yang dililit hutang. Dililit hutang ya, diberi keringanan, dia diberi zakat untuk membayarkan hutang-hutangnya. Kemudian yang keempat adalah untuk menyatukan hati. Jadi mungkin hati orang itu dia kurang mantap imannya, kurang mantap Islamnya. dan khawatir dia akan keluar dari Islam, ya jiwanya enggak tenang, akidahnya kacau, maka diberi zakat supaya imannya itu lebih mantap lagi, supaya dia senang dengan Islam. Atau juga orang yang mungkin dari luar Islam, supaya dia mau masuk Islam, diberi zakat tidak apa-apa. Nanti kita bahas ini ya, ketika orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian juga di antara hikmah disyariatkannya zakat ini pula adalah untuk persiapan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Persiapan mereka yang berjuang di jalan Allah, ini para ulama mengatakan pada asalnya itu juang di medan perang. Untuk meninggikan kalimat Allah, menegakkan keadilan, untuk menegakkan kedamaian, seperti itu. Sehingga tidak ada lagi kedzaliman di antara manusia. Dan agama itu benar-benar murni untuk Allah saja. Namun juga sebagian ulama mengatakan yang penting di jalan Allah secara umum. Nanti ada pembahasan yang berikutnya. Kemudian di antara hikmah disyariatkannya zakat ini pula untuk memberi kecukupan orang yang dalam perjalanan, musafir, dia kehabisan bekal, dia enggak bisa sampai ke tempatnya, lalu diberi zakat, bantu dia. Supaya dia bisa kembali ke tempat asalnya dengan zakat itu. Kemudian juga di antara faedahnya zakat ini pula, membersihkan harta kita, mengembangbiakkan harta kita, agar harta kita dijaga oleh Allah, dipelihara dari kerusakan, dari bencana, agar supaya harta kita itu barokah, barokah. Ya, karena orang kalau enggak mengeluarkan zakat, hartanya enggak barokah. Hartanya oleh Allah bisa dimusnahkan, ada apa namanya? Kebakaran, dicuri orang, atau dirampok orang, atau kebanjiran, macam-macam hartanya hilang atau berupa penyakit nanti dia keluar harta banyak. Kenapa? Kadang-kadang enggak mengeluarkan zakat. Jadi gara-gara tidak mengeluarkan zakat, akhirnya berdampak seperti itu. Itu di antara hikmah-hikmah daripada zakat. Kemudian juga di samping hikmah-hikmah itu ada faedahnya. Faedahnya orang mengeluarkan zakat. Faedahnya itu banyak sekali. Faedah dari segi agama, ya, kita melaksanakan rukun Islam. Yang mana kalau kita benar-benar telah mengamalkan rukun Islam ini, kita akan menjadi orang bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian di antara hikmahnya pula untuk agama kita adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berzakat sehingga iman kita bertambah. Kemudian di antara faedah zakat pula ini pula dari segi agama, faedahnya zakat dari segi agama adalah kita mendapat pahala yang banyak. Zakat ini pahala kita banyak sekali. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah itu memusnahkan harta riba dan Allah mengembangbiakkan harta zakat, dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam surat Al-Baqarah 261 Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Ya, orang yang infak di jalan Allah, zakat itu hartanya oleh Allah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Dan ada kalanya Allah melipat gandakan, tidak bisa disangka, tidak bisa kita duga berapa banyaknya, terserah Allah, dilipat gandakan. Jadi enggak rugi. Demikian pula di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tasaddaqa bi adli tamrah min kasbin tayyib wa la yaqbalullahu illa tayyib fa inna allaha ya'khuduha bi yaminih thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwa hatta takuna mithlal jabal." Barang siapa yang bersedekah, sedekah ya, sedekah ini sunnah, kalau zakat malah wajib, lebih afdal dari sedekah. Sedekah satu butir kurma saja dari harta yang halal, karena Allah tidak menerima kecuali yang halal. Nah, ini halal prinsip. Maka Allah itu mengambilnya dengan tangan kanannya dan Allah mengembangbiakkannya. Seperti kita mengembangbiakkan apa misalnya hewan atau apa sajalah, sehingga yang sedikit itu berubah menjadi seperti gunung, menjadi banyak besar, dikembangbiakkan oleh Allah. Jadi tambah dijadikan oleh Allah itu barokah. Karena dia mengeluarkan zakat, mendapatkan pahala yang sangat banyak. Kemudian juga di dalam hadis yang lainnya, riwayat Bukhari Muslim. Harta kita tambah banyak, tambah barokah, dijaga oleh Allah. Mana kasat sadaqatun min mal. Zakat itu tidak mengurangi harta. Walaupun secara nominal hartanya berkurang, tapi yang jelas itu tambah untung dia. Tambah untung, tambah barokah hartanya. Belum ada ceritanya orang mengeluarkan zakat lalu melarat. Enggak ada. Yang ada itu orang mengeluarkan zakat tambah barokah. Tambah barokah hartanya. Tambah dijaga oleh Allah. Jadi enggak ada ceritanya orang zakat lalu melarat. Kemudian Allah juga berfirman pula di dalam surat Saba, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan tiadalah yang kamu infakkan daripada sesuatu, maka oleh Allah diganti, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, pemberi rezeki. Kemudian juga di antara faedah zakat ini pula, ya zakat itu adalah bukti iman, bukti iman. Orang yang enggak iman enggak mungkin zakat dengan sempurna. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wasadaqatu burhan." Sedekah itu adalah bukti. Ya, sedekah atau zakat itu adalah bukti keimanan. Kalau orang enggak iman enggak mungkin mengeluarkan karena dia hitung-hitungan, dia perhitungan, dia merasa rugi bakal kalau mengeluarkan. Kemudian juga zakat ini pula bisa menghapus dosa-dosa kita. Dosa kita dihapus oleh Allah. "Wasadaqatu tudfi'ul khathi'a kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah atau zakat itu menghapuskan kesalahan sebagaimana api memadamkan air. Sebagaimana air memadamkan api. Air memadamkan api. Kalau ada api di sini, air padam. Demikian pula orang punya dosa. Lalu dia mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masih banyak yang lainnya. Harta kita dijaga. Kemudian juga oleh Allah. Kita diselamatkan dari bala, dari bencana, dan yang lain-lainnya. Bahkan juga nanti hari kiamat masing-masing orang itu berada di bawah naungan zakatnya, di bawah naungan sedekahnya. Kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Masing-masing orang berada di bawah naungan sedekahnya atau zakatnya hari kiamat. Apalagi dia ikhlas ya, dia keluar dia dengan ikhlas, bukan pamrih, bukan pamer atau yang lainnya. Kemudian juga orang yang mengeluarkan zakat, dia mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mengeluarkan zakat. Sebagaimana di dalam Al-A'raf ayat 156, "Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah." Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Aku akan menuliskan rahmat itu untuk orang-orang yang bertakwa dan membayarkan zakat. Mereka dapat rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi agama. Dari sisi akhlak, orang yang mengeluarkan zakat, maka dia termasuk orang-orang yang berakhlak baik, termasuk orang yang dermawan, orang yang murah dalam memberikan, orang yang toleran. Kemudian juga orang yang mengeluarkan zakat itu mendapat sifat sebagai orang yang penuh rahmat kasih sayang, yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan kepedulian kepada saudara-saudaranya. Yang mana Allah itu yang maha penyayang, Allah menyayangi orang-orang yang penyayang. Demikian pula orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk zakat. Maka ini mujarab sekali bahwa orang yang mengeluarkan hartanya untuk membantu orang itu dadanya lapang. Dadanya lapang, jiwanya itu baik. Karena itu kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, jangan pelit. Orang pelit itu orang yang susah hidupnya. Orang pelit, orang kikir. Itu susah hidupnya. Ada orang datang sedikit, mikir dia. Jangan-jangan mau hutang. Jangan-jangan begini. Jangan-jangan terus sumpek hidupnya. Tapi kalau orang dermawan itu lapang dada. Bahagia hidupnya. Apalagi dia mengeluarkan zakat yang wajib ini. Dia dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dicintai oleh semuanya. Ya, dia memberikan manfaat untuk orang lain. Kemudian juga membersihkan akhlak kita dari akhlak-akhlak tercela, sifat kikir, dan semisalnya. Kemudian faedah zakat dari sisi sosial kemasyarakatan. Dari sisi sosial kemasyarakatan. Orang yang mengeluarkan zakat ini akan membantu orang lain. Membantu orang lain, membantu fakir miskin. Alhamdulillah di Indonesia ini berapa orang miskin? Kalau orang kaya itu benar-benar mengeluarkan zakat sebagaimana mestinya, itu bisa terentaskan orang miskin itu. Terselesaikan problema orang miskin. Kalau mau bayar zakat dengan benar. Karena banyak orang yang mestinya bayar zakat, enggak bayar zakat. Atau dia bayar sekedarnya saja, tidak sebagaimana mestinya. Kemudian di antara faedah zakat pula dari segi sosial kemasyarakatan, zakat ini bisa menguatkan kaum muslimin, meninggikan derajat mereka. Meninggikan derajat sehingga mereka tidak minta-minta. Atau juga untuk persiapan-persiapan jihad fisabilillah di jalan Allah. Untuk menegakkan agama Allah, menegakkan keadilan, supaya enggak ada lagi kedzaliman. Kemudian di antara faedah zakat pula dari sisi sosial kemasyarakatan, menghilangkan kecemburuan sosial. Biasanya orang-orang yang susah itu cemburu kepada orang kaya, marah, mereka hasud, iri, dengki dan yang lainnya, timbul kebencian sehingga ada pembatas antara si kaya dan si miskin. Tapi ketika orang-orang kaya mengeluarkan zakat, membantu mereka, hilanglah sifat-sifat iri, dengki, kebencian, permusuhan. Hilanglah kesenjangan sosial di antara mereka. Mereka menjadi satu tubuh yang saling membantu satu dengan yang lain. Masya Allah. Saling cinta, saling kasih sayang. Masyarakat aman, tentram, damai, selamat, sejahtera, adil. Dan Masya Allah, luar biasa. Kemudian juga... Dari ya inilah di antara faedah zakat ya, sangat banyak sekali faedahnya zakat. Kemudian pembahasan kita yang terakhir untuk sore hari ini adalah ancaman orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ancamannya seperti apa? Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 180. Ali Imran 180 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil, yang kikir itu dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah, jangan sekali-kali mereka menyangka bahwa kebakhilan atau sifat kikir mereka itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan atau sifat kikir mereka itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu, yang mereka kikir itu, akan dikalungkan kelak di lehernya hari kiamat. Dikalungkan nanti hartanya. Seperti apa dikalungkannya? Ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya riwayat Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ataahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muttila lahu yaumul qiyamah syuja'an aqra' lahu zabibatan yatuquhu yaumul qiyamah thumma ya'khudhu bi lahzamataihi yaqulu ana maluk ana kanzuk. Ya. Jadi orang yang oleh Allah diberi harta, lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka zakatnya nanti hari kiamat dijadikan seperti ular. Ular yang banyak bulunya, yang banyak racunnya hari kiamat nanti. Kemudian ular itu mematuk dia, memakan dia, melilit dia. Jadi ular melilit dia, dikalungkan pada dia ular itu melilitnya. Lalu dia dipatuk oleh ular itu dengan bisanya, dengan racunnya. Sambil ular itu mengatakan, ana maluk, ana kanzuk. Aku adalah harta yang kamu simpan dulu, yang tidak kamu keluarkan zakatnya. Demikian pula di dalam surat At-Taubah ayat nomor 35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَدُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوكُ مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ. Dan orang-orang yang menimbun hartanya, menimbun emas peraknya, harta ya, tidak dikeluarkan di jalan Allah, tidak dikeluarkan zakatnya, maka berilah mereka kabar gembira. Kabar gembira dengan apa? Dengan azab yang pedih, yaitu pada hari ketika harta mereka itu dipanaskan di neraka jahanam, lalu disetrikakan di dahi mereka, di lambung mereka, di punggung mereka, sambil dikatakan kepada mereka, rasakan harta yang kamu simpan dahulu. Ini loh harta yang kamu simpan dulu, enggak kamu keluarkan zakatnya. Harta yang kamu sayangi, yang kamu eman-eman, sekarang kamu rasakan disetrikakan kepadamu. Itu ayat Al-Quran At-Taubah 35. Dan ayat ini oleh Rasulullah SAW juga dijelaskan di dalam riwayat Muslim rahimahullahu ta'ala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yawmul qiyamah suffihat lahu safa'ih min nar fa uhma 'alayha fi nar jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahru kullama barudat u'idat fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah hatta yuqda bainal 'ibad." Tiadalah orang yang mempunyai emas dan perak, mempunyai harta maksudnya, lalu dia tidak mengeluarkan haknya, tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali hari kiamat nanti harta itu dijadikan lempengan-lempengan, lempengan-lempengan dari api yang dipanaskan semacam setrika, lalu disetrikakan di dahinya, disetrikakan di lambungnya, disetrikakan di punggungnya. Kalau menjadi dingin, dipanaskan lagi pada hari yang mana satu hari itu sama dengan 50 ribu tahun. Satu hari sama dengan 50 ribu tahun, disetrika terus, disetrika. Sambil dikatakan, ini loh harta yang kamu simpan dulu, kamu rasakan. Ya. Kalau hartanya banyak, maka setrikanya juga banyak. Hartanya banyak, setrikanya banyak. Apakah badannya cukup? Oh, disebutkan itu badannya dilebarkan. Sehingga cukup untuk menerima setrika yang banyak itu. Ya, itu ancaman di akhirat. Di dunia ancamannya banyak. Dia akan kena bala, kena musibah, kena penyakit, hartanya keluar untuk berobat. Dicuri orang, dirampok, kebakaran, kena ya, bencana, banjir, dan macam-macam. Subhanallah, zakat. Dan orang yang keluarkan zakat enggak rugi. Tadi telah kita sebutkan, untung sekali. Jadi marilah kita keluarkan zakat, zakat dan zakat. Ini adalah kita baru pembicaraan awal tentang urgensi zakat, hukum zakat, hikmah dan faedah zakat, ancaman yang tidak mengeluarkan zakat. Dan insya Allah kita besok akan berbicara tentang harta apa saja yang dikeluarkan zakatnya. Dan kemudian kita juga berbicara siapa saja yang berhak menerima zakat dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat lainnya. Karena itu pertanyaannya saya harapkan yang sesuai dengan materi hari ini dulu supaya bisa fokus kepada yang lainnya. Ini kayaknya sudah sangat banyak yang masuk SMS, ada 69 totalnya. Karena itu kepada yang lainnya untuk tidak mengirim dulu. Biar ini dijawab dulu karena sepertinya waktunya sangat pendek. Jadi bagi yang belum ngirim ditahan dulu aja, ditulis aja, dikirimkan besok. Yang siapa yang ngirim dahulu jadi jawab dahulu. Ya, ya silakan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah membuka pintu hati kita, menjadikan kita cinta Islam, cinta syariat Islam, dan kita mendapat keuntungan dunia akhirat, kita bahagia dunia akhirat, kita istiqamah. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikian mitra pendengar dimanapun anda. Kita ikuti bersama tadi kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Salih Hadromi dengan urgensi zakat. Dan kami mohon untuk SMS kita berhentikan sampai di sini dulu dan akan kami jawab satu persatu pertanyaan yang sudah masuk. Ya, ya, Fando. Oh, sebentar ya. Yang kita jawab yang di dalam materi aja ya. Yang di luar materi nggak kita jawab. Iya, Ustaz. Baik, Ustaz. Ya, Fando. Baik, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Apa boleh zakat fitrah 4 orang diberikan kepada 1 orang fakir? Ustaz, lebih baik mana? Zakat diberikan kepada kerabat yang fakir di luar desa, sedangkan di desa sendiri banyak orang fakir. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alih. Mengenai zakat fitrah, nanti kita akan membahas menjelang Idul Fitri ya. Kita bahas pada saatnya supaya lebih jelas. Yang jelas boleh zakat fitrah 4 orang diberikan 1 orang fakir, itu boleh. Kemudian mengenai lebih afdol mana, diberikan kerabat tapi jauh atau fakir miskin dekat rumah. Kalau bisa dua-duanya dapat. Ya, kerabat kita yang jauh itu dapat. Tetangga kita yang fakir itu juga dapat. Jadi dua-duanya dapat kalau bisa, itu lebih afdol. Kalau seandainya, ya usahakan bisa dua-duanya. Karena dua-duanya juga penting. Tentang kerabat, Rasulullah SAW mengatakan, As-sadaqatu ala al-miskin sadaqa wa ala dirrahim sintan sadaqatun wa silatun. Jadi sadaqah kepada orang miskin itu pahalanya satu, pahala sadaqah, pahala zakat. Kepada kerabat yang miskin dapat dua, zakat atau sadaqah dan nyambung silaturahim. Itu tentang kerabat ya, family. Sedangkan tetangga juga, tetangga kan juga Rasulullah mewasiatkan supaya kita baik kepada tetangga, bahkan malaikat Jibril selalu datang wasiat supaya baik kepada tetangga, sampai Rasulullah nyangka jangan-jangan tetangga dapat warisan seperti itu. Jadi kalau bisa dibagi dua-duanya dapat, tetangga Anda dapat, kerabat Anda juga dapat. Itu cara yang paling bijaksana dan terbaik. Tinggal Anda ngatur sendiri bagaimana cara membaginya. Insya Allah mudah dan tidak ada yang sulit. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Tolong jelaskan tentang zakat yang berhubungan dengan penghasilan atau gaji dan emas yang dimiliki. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan kita bahas besok ya. Tapi sekarang saya bahas saja, saya jawab saja secara global. Seseorang itu tidak wajib mengeluarkan zakat dari hartanya kecuali yang telah mencapai nisab. Nisab itu senilai 85 gram emas atau 595 gram perak. Ya. Selama ini kita mengenal ukurannya itu emas. Tapi kebanyakan ulama kontemporer mengatakan ukurannya itu perak. Kenapa kok kita milih emas? Kan ada emas, ada perak. Kenapa kita kok milih emasnya? Kok tidak milih peraknya? Jadi lebih hati-hati ukurannya perak. Perak ya, senilai 595 gram. 1 gram perak itu sekarang sekitar 5.000. Jadi nisabnya, batas minimalnya itu sekitar 3 juta. Karena kalau emas itu kan 85 gram emas, 1 gram sekarang 240 ribu. Jadi hampir berapa puluh juta, 17 juta lebih itu. Itu kita bahas nanti aja besok ya, panjang lebar. Dan orang kalau mempunyai harta senilai nisab itu berputar dulu haul 1 tahun. Kemudian dikeluarkan zakatnya yang ada berapa saat itu. Yang jelas tidak kurang dari nisab dikeluarkan 2,5%. Seperti itu. Demikian pula emas. Emas itu ada kena zakat juga kalau mencapai nisab ya, 85 gram emas. Bagaimana dengan perhiasan? Itu kita bahas besok aja. Ada khilaf, tapi yang pasti lebih hati-hati ikhtiyat dikeluarkan. Karena banyak riwayat-riwayat tentang ancaman orang tidak mengeluarkan zakat perhiasan. Walaupun perhiasan dipakai, itu lebih hati-hati. Karena ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan enggak kena sama sekali. Ada yang mengatakan kena tiap tahun, ada yang mengatakan kena sekali. Dari segi dalil yang lebih hati-hati adalah yang mengatakan kena tiap tahun. Itu kita bahas besok saja, insya Allah. Ya, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang dirahmati Allah. Ustadz, berapa persen zakat petani dan zakat pegawai negeri? Jazakumullah khairan, Pak Ustadz dari Ida di Singosari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Kalau petani dari hasilnya ya, hasil pertanian itu yang kena zakat dari hasil pertanian itu az-zuru' wat-timar, yaitu makanan pokok yang bisa disimpan. Seperti kalau kita beras ya, beras atau jagung atau semisalnya, itu kena zakat. Kalau pengairannya tanpa usaha kena 10%, kalau pengairannya dengan usaha kena 5%. Adapun yang lainnya seperti apel, sayur mayur dan yang lainnya itu kena zakat harta, tidak kena zakat hasil pertanian. Yang hasil pertanian itu kenaknya yang makanan pokok yang bisa disimpan ya. Ilahnya itu al-qut wal-iddikhar. Ya, makanan pokok dan bisa disimpan. Kalau kita ya beras, jagung dan semisalnya. Mengenai zakat pegawai negeri tadi telah saya jelaskan. Orang tidak kena zakat kecuali kalau hartanya telah mencapai nisab batas minimal. Yaitu senilai 85 gram emas atau 595 gram perak. Dan itu pun telah berputar 1 tahun haul. Lalu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, insya Allah besok kita bahas lagi pada saatnya. Kita belum masuk ke sana ya. Kita belum masuk ke sana. Mohon sabar dulu. Ini ada beberapa pertanyaan di luar materi nggak kita jawab. Tapi ini ada juga yang di materi tentang Ramadan. Silakan. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Abdullah Hadrami yang dirahmati Allah. Saya masih belum menikah dan bekerja dari pagi sampai jam 10 malam. Tapi alhamdulillah saya diberi waktu untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Yang saya tanyakan, jika ingin melakukan itikaf 10 hari terakhir di masjid, apa boleh setelah jam 10 malam baru datang beritikaf di masjid sampai selesai sholat malam saja? Atau Ustaz punya saran lain? Syukran jazakumullah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Anda, Masya Allah ya, Anda pekerja, belum nikah tapi rajin bekerja. Mulai pagi sampai jam 10 malam, sehingga enggak sempat iktikaf. Tapi 5 waktu selalu di masjid. Alhamdulillah itu nikmat dari Allah yang harus Anda syukuri. 5 waktu di masjid itu nikmat. Mudah-mudahan Anda termasuk yang mendapatkan naungan Allah hari kiamat nanti. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang hatinya tergantung dengan masjid. Sholat 5 waktu di masjid. Dan Anda insya Allah masuk di sana. Insya Allah. Mengenai itikaf, kalau Anda enggak mampu 10 hari terakhir ya. Mulai jam 10 malam sampai selesai sholat malam enggak apa-apa. Itu boleh. Itikaf itu boleh. Sebentar boleh. 1 jam, 2 jam boleh. Anda niatkan itikaf. Itu boleh ya. Saran saya lebih banyak difokuskan kepada ibadah 10 hari terakhir ini. Bisa dikondisikan ya, kalau ya dikondisikan aja, Anda mungkin lebih tahu kondisi Anda bagaimana supaya ibadah diperbanyak, sambil merenung 10 hari terakhir ini apa yang sudah kita lakukan selama ini, persiapan ke depan apa, seperti itu ya, dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ke depan nanti selalu memberikan yang terbaik untuk kita semuanya, untuk Anda. Dan juga jangan lupa doa supaya dapat jodoh. Anda kan belum nikah kan? Banyak doa supaya ketemu jodoh yang solihah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan oleh Allah dikabulkan. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum Pak Ustadz yang dirahmati dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, kalau nanti malam saya bangun jam 2 terus sholat tahajud di rumah. Soalnya di daerah saya enggak ada itikaf. Dan mohon doanya diulang-ulang. Pelan-pelan. Diulangi pelan-pelan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi kalau memang di daerah Anda enggak ada itikaf, enggak ada sholat malam, ya Anda bangun di rumah, sholat malam di rumah enggak apa-apa. Doanya ketika Lailatul Qadar itu adalah saya baca pelan-pelan ya. Anda kalau mau nyatat silakan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa ya, tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maafkan hamba. Masya Allah, itu doanya ya. Dan kemarin kita sudah membahas doa itu. Dan mudah-mudahan Anda oleh Allah diberi kemudahan untuk bisa ibadah pada bulan Ramadan ini, memaksimalkan ibadah. Dan semoga Allah mengabulkan amal ibadah Anda semuanya, kita semuanya, dan dijadikan kita istiqomah. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang saya cintai karena Allah, apakah gaji karyawan, bulanan, dan uang lembur wajib dikeluarkan zakat? Dan minta doanya agar saya cepat dapat jodoh dari seorang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Mengenai karyawan, gaji karyawan, bulanan, dan uang lembur. Memang ada istilah itu zakat, zakat profesi ya. Zakat profesi itu adalah ijtihad dari sebagian ulama kontemporer. Tapi ini ditentang oleh para ulama. Kenapa? Karena menyalahi hadis. Menyalahi hadis. Jadi mereka mengatakan pokoknya pegawai itu kalau dapat gaji langsung dipotong 2,5%. Langsung dipotong. Nah, itu menyalahi hadis. Menyalahi hadis. Jadi zakat profesi itu enggak ada dalam Islam. Yang ada itu ya orang kalau punya harta senilai nisab. Senilai nisab. Nanti kita bahas ya, 85 gram emas atau 595 gram perak. Dan itu pun enggak langsung dizakati, ditunggu dulu haul. Illa ma hal alihal haul, berputar satu putaran satu tahun dulu. Dan di akhir tahun itu, kalau tetap senilai nisab atau bahkan bertambah, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi tentang zakat profesi itu ijtihad dari sebagian ulama kontemporer, tapi ditentang oleh para ulama. Kenapa ditentang? Karena jelas-jelas menentang hadis sahih tentang zakat yang ada nisabnya, ada haulnya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan jelas. Insya Allah besok akan dijelaskan lagi. Mudah-mudahan tambah jelas. Ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa boleh mengeluarkan zakat mal dengan memberi berupa sembako kepada orang miskin? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah. Kalau zakat mal, zakat harta itu keluarnya ya harta, bukan sembako ya. Kalau sembako, kalau beras itu zakat fitrah. Itu beras ya, zakat fitrah. Artinya makanan pokok. Jadi kalau zakat mal, zakat harta itu enggak boleh berupa barang. Jadi berupa harta. Berupa uang. Jadi berupa uang. Supaya orang itu senang dengan dapat uang, lalu dia bisa memanfaatkannya untuk beli sandang, pangan, papan, atau apa saja. Jadi yang jelas diberikan berupa uang. Ya, Fadol, silakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz yang semoga dirahmati Allah. Apakah berhak diterima oleh Muslim fakir yang tidak sholat? Bagaimana dengan sodako? Apakah dia juga berhak? Jazakumullah khairan katsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Orang yang tidak sholat tidak berhak menerima zakat. Orang Islam yang enggak sholat walaupun melarat itu enggak berhak menerima zakat. Kecuali kalau zakat kita berikan kepada dia dengan harapan dia mau sholat lagi, itu baru enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ada harapan ke arah sana, itu enggak boleh. Enggak sah zakatnya, diberikan kepada mereka enggak sah. Jadi zakat diberikan orang enggak sholat itu enggak sah, karena orang enggak sholat itu kafir. Kecuali kalau memang dia itu dengan diberi zakat, dia nanti mau sholat lagi, itu enggak apa-apa. Karena zakat kita itu ada manfaatnya ketika diberikan kepada dia. Ya, Fadol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pengembang dakwah. Dalam zakat mal itu ada perhitungannya. Bila seseorang mempunyai hutang, apa juga tergolong wajib zakat mal? Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang mempunyai hutang, ada perhitungannya. Kalau mempunyai hutang, apakah tergolong wajib zakat mal? Ya, ini perlu diperinci ya. Seperti apa kondisinya dulu? Dia punya hutang, tapi dia juga masih punya uang di rumahnya, mencapai nisab berputar 1 tahun, ya dia keluarkan zakat walaupun dia punya utang. Yang penting harta itu ada pada dia senilai nisab dan berputar 1 tahun, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Seperti itu. Ya, Fadol. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa rumah tinggal kita sehari-hari, kendaraan sehari-hari juga harus dikeluarkan zakat malnya? Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Harta yang kita pakai ya, rumah tempat tinggal atau kendaraan yang kita pakai itu tidak terkena zakat. Tidak terkena zakat ya. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah." Seorang muslim tidak terkena zakat atas budaknya atau kendaraannya. Jadi yang dipakai itu enggak kena. Rumah yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai, walaupun rumahnya mewah, walaupun mobilnya mewah dipakai, tidak diniatkan jual beli, itu enggak kena zakat. Kecuali perhiasan wanita, walaupun dia dipakai, dia itu kena zakat menurut pendapat yang kuat. Dan itu kita bahas besok saja. Kita belum mengarah ke sana, tapi sepertinya pertanyaannya sudah mengarah pada yang belum kita bahas. Karena itu saya menjawabnya secara global saja, dan perinciannya insya Allah besok. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Anak kos wajib zakat apa tidak? Ustaz, berikan contoh pelaksanaan itikaf, misalnya hanya 1-2 jam, boleh atau tidak? Habis tarawih, sudah witir, apa setelah tahajud harus witir lagi, puasa harus baca niat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kos kena zakat atau tidak? Ukurannya bukan anak kos ya, ukurannya itu dia termasuk yang wajib mengeluarkan zakat atau tidak. Orang itu wajib mengeluarkan zakat kalau mempunyai harta senilai nisab tadi itu senilai 85 gram emas atau 595 gram perak dan telah berputar 1 tahun, lalu dikeluarkan 2,5%. Jadi ukurannya bukan anak kos, bukan siapa-siapa, tapi orang yang punya harta seperti itu. Iktikaf itu 1 jam, 2 jam, semalam, 2 malam boleh. Nah, caranya niat dalam hati, niat iktikaf. Dia di sana baca Quran, merenung, berzikir, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya iktikaf. Berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tarawih sudah witir, apakah boleh sholat tahajud witir lagi? Kalau witir lagi enggak boleh. Jadi witir itu satu malam satu kali. La witrani fi laila. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi kalau mungkin Anda sholat tarawih di suatu tempat dengan witir, lalu Anda sholat lagi sholat malam dengan witir, maka yang malam itu enggak usah witir. Ketika imamnya salam, Anda berdiri tambah satu. Jadi begini ya, kasusnya itu begini. Kalau di An-Nur, An-Nur Jagalan ini, karena nanti malam mengadakan sholat qiyam, qiyamul lail, tahajud, jam 1 malam, maka yang ba'dal isya tarawihnya itu enggak pakai witir, 8 rakaat. Sehingga witirnya nanti malam. Ini enggak masalah, kasusnya beres. Yang jadi masalah sekarang orang yang sholat di tempat lain, di sana ada witirnya. Lalu malam jam 1 ke An-Nur misalnya, witir lagi, gimana ini? Solusinya bagaimana? Solusinya, yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kita kalau sholat bersama imam jangan pulang sebelum selesai. Jadi jangan pulang. Biasanya orang-orang waktu witir pulang itu enggak benar, menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kasus seperti ini ada dua cara. Cara yang pertama, Anda mengikuti witir ketika yang sholat raweh pada lisa itu, ikut witir, ya sampai selesai. Ketika sholat malam jam 1 malam nanti, ketika terakhirnya niatnya witir itu, Anda jangan niat witir. Imam kan 3 rakaat witir ya, Anda niatnya 4 rakaat. Ketika imam salam, Anda jangan ikut salam, Anda tambah 1. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ketika tarawih ba'dal isya itu, ya, ketika imamnya witir, Anda niatkan 3. Jadi imamnya salam, Anda jangan salam, Anda tambah 1. Ya. Nah, berarti Anda belum witir. Nah, ketika malam salat tarawih itu, salat malam qiyamul lail, ya, itu di sana ada witir. Itu caranya. Tentu saja masyarakat perlu diberitahu ya supaya enggak heran. Ini ada apa ini? Orang sudah salam semua kok dia berdiri lagi? Nah, terangkan kepada mereka kasusnya begini dan begitu. Supaya tidak menimbulkan fitnah di masyarakat. Karena kadang nanti orang heran, loh ini sudah sholat kok semuanya salam kok dia berdiri. Sholat apa ini? Ini aneh orang ini. Supaya tidak menimbulkan seperti itu, dijelaskan kepada mereka, dikondisikan. Seperti itu. Puasa memang harus niat ya, harus niat. Tapi niat itu yang wajib di dalam hati. Yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang mendapat rahmat Allah, bagaimana doanya zakat jika didoai sendiri? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah merahmati Anda dan semuanya. Zakat didoai sendiri enggak apa-apa. Enggak apa-apa didoakan. Jadi Anda doa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah zakat kami ini. Itu aja, singkat. Tidak ada ritual-ritual khusus. Enggak ada istilah akad, pakai ini, pakai itu, macam enggak ada. Yang penting Anda niat, ini zakat saya, ya. Anda berdoa. Dan mestinya orang yang terima zakat mendoakan. Atau amil zakat ketika ngambil mendoakan. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah tadi yang telah saya sebutkan. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Jadi orang itu kalau habis menerima zakat mendoakan, orang yang memberi didoakan. Demikian pula amil kalau ngambil zakat itu yang memberi didoakan, doakan. Doakan diterima oleh Allah amalnya, doakan barokah dan doa-doa kebaikan yang lainnya. Jadi tidak ada ritual-ritual khusus, yang penting Anda niat dan Anda berdoa semoga oleh Allah diterima amal Anda. Itu aja, praktis. Ya, fadhol. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Ustaz, di mana kita berada di daerah itu pula kita berzakat? Apa benar hal tersebut? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Memang benar, kita berada di daerah mana, maka kita mengeluarkan zakat di sana. Ya, memang benar itu, seperti itu. Kecuali dalam kasus kayak tadi, kita punya kerabat yang jauh. Karena bagaimanapun juga, itu adalah kerabat kita yang juga butuh dibantu. Nah, dalam kasus kerabat, ya, family, kerabat. Ya, artinya tetangga diberi, kerabat juga diberi. Seperti itu. Jadi zakat itu enggak boleh ditransfer, enggak boleh dikirim ke tempat lain kalau di daerah kita masih banyak yang membutuhkan. Ya. Nah, nanti ada keterangan juga insya Allah besok ya. Jadi zakat enggak boleh dikirim ke daerah lain kalau di masyarakat kita masih membutuhkan. Wong di kita masih banyak yang butuh, kenapa dikirim ke tempat lain? Seperti itu. Ya. Dengan catatan kalau ada kerabat kita di daerah lain yang membutuhkan, ya tentu dia juga kerabat kita. Kita harus bantu dia, perhatian kepada dia, dan yang lainnya. Iya, fadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ikut kakak. Tapi tiap bulan saya diberi uang dan tiap tahun dizakatkan. Benarkah zakat saya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya zakat apa? Zakat fitrah mungkin maksudnya ini ya. Kalau zakat harta itu ya masing-masing orang mengeluarkan dari dirinya sendiri, dan itu pun kalau dia wajib mengeluarkan zakat. Ini pertanyaan Anda ini kurang diperinci ya, atau yang saya pahami maksudnya zakat fitrah ya. Zakat fitrah dikeluarkan oleh kakak enggak apa-apa, boleh ya. Tapi kalau Anda mampu lebih afdol mengeluarkan sendiri seperti itu. Karena terus terang saja, masyarakat kita ini banyak yang memahami bahwa zakat itu adalah zakat fitrah. Ini banyak masyarakatnya seperti itu. Sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat harta, mereka hanya mengeluarkan zakat fitrah saja. Nah, itu enggak benar, ada zakat fitrah, ada zakat harta, banyak zakat itu. Dan insya Allah besok kita bahas lah, besok kita bahas insya Allah tentang apa saja harta yang dizakati itu. Ya, seperti itu. Ya, fadhol, silakan. Assalamualaikum, Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit yang tidak kuat puasa, selain wajib mengganti puasa, apa juga wajib membayar fidyah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Orang sakit yang enggak kuat puasa, tapi dia bisa mengkodok puasa, maka dia mengkodok puasanya. Kodok saja, enggak pakai fidyah. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Orang sakit atau musafir yang enggak kuat puasa, ya dia nanti mengganti di hari yang lain, mengganti saja, mengkodok saja tanpa fidyah. Jadi mengkodok saja ya, tanpa fidyah. Fadhol, silakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Gaji yang dipakai kebutuhan sebulan sering tidak cukup. Apakah wajib dizakati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu enggak wajib ya, enggak wajib dizakati kalau zakat harta. Tapi kalau zakat fitrah nanti ada pembahasannya lagi. Zakat fitrah itu setiap orang Islam wajib mengeluarkan. Yang penting di rumahnya ada kebutuhan yang cukup untuk malam lebaran dan hari lebaran. Masih ada sisa lagi dikeluarkan. Nah, seperti itu. Fadhol. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, dalam pembagian zakat setahu saya ada 8 golongan. Dan Pak Ustaz bilang yang diutamakan orang miskin. Lalu bagaimana dengan fisabilillah yang sudah kaya dan adanya amil zakat diadakan di masjid? Dan apakah termasuk orang miskin, orang yang sering kesusahan? Tetapi kalau ada rezeki, boros untuk hal-hal yang kurang bermanfaat dan rela banyak hutang untuk bayar hutang untuk sekolah anak sampai tinggi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada 8 golongan. Hanya saja yang paling banyak di masyarakat memang fakir miskin. Yang paling banyak ya di masyarakat. Maksudnya mereka itu kebutuhannya dalam setahun belum tercukupi. Jadi kebutuhannya itu dalam satu tahun misalnya 20 juta, dia punya kurang dari 20 juta, itu namanya miskin. Kalau fakir malah dia cuma punya 9 juta, kurang dari separuhnya, seperti itu. Namun juga yang lainnya juga diberi kalau ada 8 golongan itu, fisabilillah, seperti amil zakat. Kalau amil zakat di masjid dadakan ya, dadakan. Amil itu bukan begitu ya, amil itu yang benar-benar usaha maksimal. Dia pergi ke sana kemari, mencari, mengambil, lalu dia mengelola, menghitung ini itu baru amil. Itu besok aja keterangannya yang panjang. Sekarang kita belum masuk ke sana, waktunya enggak cukup ya. Kita fokus satu-satu dulu. Kemudian juga orang miskin. Orang miskin itu kebutuhannya itu dalam satu tahun belum tercukupi. Tapi kalau dia miskin tapi boros, ya suka minta-minta tapi boros. Suka pergi ke McDonald's, pergi ke Kentucky. Di rumahnya anaknya dibelikan mainan-mainan ini, mainan itu, macam-macam. Dan maunya barang-barang yang wah-wah. Ya, yang wah-wah. Jadi dia itu beli handphone yang mahal, ini itu. Nah, ini kan orang jadi bertanya-tanya. Dia ini katanya miskin, tapi kok kehidupannya mewah. Ini Lim Swee Leong aja kalah sama dia. Ya, orang yang di Jalan Ijen kalah sama dia. Jadi begitu ya. Jadi ini, besok aja kita bahas itu. Besok aja kita bahas ya, insya Allah. Baik, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Abdullah Saleh Al-Drami yang dimuliakan Allah. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Dakwah dan dakwah. Ustaz, peniatiyah zakat atau amil salah satu tugasnya adalah menampung dan menyalurkan sampai dengan sasaran. Bagaimana dengan kasus di Pasuruan sampai terjadi musibah dari Bapak Lestari di Singosari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya Pak Lestari ya. Mudah-mudahan istiqomah kita semuanya. Allahumma amin. panitia amil zakat menampung. Bagaimana dengan kasus Pasuruan, yaitu musibah, musibah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan itu juga dijadikan pelajaran bagi yang lainnya. Gak usah lah, gak usah diekspos, gak usah apa namanya seperti itu. Sudah banyak bencana seperti itu. Tahun lalu, tahun ini hampir tiap tahun. Itu jadikan pelajaran orang kaya-kaya. Gak usah ngadakan, ngumpulkan orang sebanyak itu. Apalagi mungkin ada provokator-provokator yang sengaja ingin ngacau. Ingin membuat keruh suasana. Kita harus waspada. Jadi dibagi aja dengan cara yang terbaik ya. Dan alangkah lebih baiknya kalau dikirim kepada orang-orang. Jadi bukan orang yang datang minta, tapi zakat itu dikirimkan kepada orangnya. Wah, ini Masya Allah ini. Ini Masya Allah, orang benar-benar terhormat, muhtaram. Jadi bukan orang yang minta, dia ngirimi ke orang. Seperti itu ya. Seperti itu. Kecuali kalau ada amil, amilnya itu yang datang, yang mengambil, lalu dibagikan. Jadi seperti itu ya. Jadi kasus Pasuruan itu mudah-mudahan yang terakhir tahun ini, tahun depan gak ada lagi kasus kayak gitu. Ya, mudah-mudahan masyarakat tanggap dan pemerintah pun juga membantu masyarakat untuk mengatasi problem-problem seperti ini, insya Allah. Ya, fadhol. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati oleh Allah. Bolehkah mengeluarkan zakat oleh orang tua yang ada di luar kota untuk anaknya yang tidak bersama orang tuanya pada saat waktu mengeluarkan zakat? Terima kasih atas jawabannya. Ucapannya syukron kasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Ini zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu kalau seseorang mampu mengeluarkan sendiri, yang afdol, yang benar mengeluarkan sendiri-sendiri. Ya, yang afdol. Walaupun demikian, orang tua juga boleh mengeluarkan untuk anaknya. Walaupun anaknya mampu dikeluarkan, orang tuanya juga boleh. Itu sah-sah saja. Hanya saja, para ulama mengatakan, seseorang itu mengeluarkan di daerahnya. Kalau orang Malang, mengeluarkannya di Malang. Orang Surabaya, di Surabaya. Begitu. Orang yang di Australia, di Australia mengeluarkannya. Itu yang benar seperti itu. Ya. Jadi, ikut yang benar saja. Karena kalau zakat fitrah itu kan ringan. Satu orang kan cuma 2,5 kilo. Enggak berat kok. Ringan sekali. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sering memperhatikan orang yang mampu berzakat. Terus sama amil zakat diberi zakat lagi. Apakah boleh Pak Kiai? Apa ada hukumnya dalam Islam? Terima kasih Ustaz Ringga. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa-doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi zakat itu enggak boleh ya untuk orang kaya ya. Enggak boleh, enggak sah itu. Enggak boleh, tidak sah. Jadi ya, diberikan kepada fakir miskin. Kalau zakat fitrah itu fakir miskin khusus. Bukan 8 golongan. 8 golongan itu bukan zakat fitrah, itu zakat yang lainnya. Nanti ada pembahasannya. Jadi orang miskin itu orang yang kebutuhannya dalam 1 tahun belum tercukupi, masih kurang. Kalau sudah tercukupi enggak boleh nerima, enggak benar itu. Dan kalau kita tahu dia sudah tercukupi, kita beri juga, kita tahu ya enggak sah zakatnya, enggak sah. Karena salah sasaran. Kalau kita enggak tahu, sementara dia juga minta-minta, kita beri ya enggak apa-apa, kita enggak tahu. Ya, Fadhol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya uang sejumlah 30 juta. Yang rencananya buat pendidikan putra-putri kami. Apakah uang tersebut harus dizakati? Saya punya keponakan yang dekat dengan putra kakak kandung yang meninggal, baik suami dan istrinya. Apakah dia boleh menerima zakat dari saya? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mempunyai harta senilai nisab ya, 30 juta termasuk dalam nisab, sudah sampai pada nisab, dan berputar 1 tahun itu kena zakat. Walaupun Anda rencananya itu untuk dana pendidikan putra-putri, atau rencananya untuk haji, atau rencananya untuk pernikahan, atau apa saja. Yang penting telah mencapai nisab dan berputar 1 tahun, kena zakat. 30 juta ini kena zakat. Jadi kena zakat ya, tiap tahun dikeluarkan zakatnya 2,5%. Harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian diberikan kepada keponakan, ya, kepada kakak kandung, dan yang lainnya itu boleh ya, boleh. Yang tidak boleh diberi zakat itu al-usul wal-furu. Orang yang kita berasal dari mereka, itu bapak, ibu, kakek, nenek ke atas. Orang yang mereka merupakan cabang kita, yaitu apa namanya anak, cucu ke bawah itu enggak boleh. atau orang yang dalam tanggungan kita seperti istri itu enggak boleh ya. Adapun kerabat-kerabat, family enggak apa-apa, apalagi mereka juga bukan tanggungan kita, itu enggak apa-apa, seperti itu. Dan itu pembahasannya insyaallah besok lebih terperinci lagi. Insyaallah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Penyemangat umat yang saya cintai karena Allah. Bagaimana agar tidak merasa beruntuk mengeluarkan berat. Berat ya. Bagaimana tidak merasa berat untuk mengeluarkan harta yang terbatas untuk amal kebaikan, dan bagaimana menghilangkan rasa cinta kepada harta yang dirasakan terlalu berlebihan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah menjadikan hidup kita bermanfaat dan istiqamah sampai berjumpa dengan Allah. Dan Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Harta. Harta yang kita simpan untuk apa sih? Untuk apa? Untuk apa? Kecuali kalau orang cari harta dikeluarkan di jalan Allah. Silahkan. Istilahnya itu orang-orang kan bilang ya, buat apa harta banyak, kan gak dibawa mati, begitu. Kalau kita membaliknya, harta banyak, mari kita bawa mati. Bagaimana cara membawa mati harta, caranya dikeluarkan di jalan Allah. Sehingga ketika kita mati, harta itu kita bawa. Jadi kalau ada orang mengatakan, buat apa cari harta yang banyak, kan gak dibawa mati. Maka kita balik sekarang, carilah harta yang banyak, yang halal untuk dibawa mati. Bagaimana caranya dikeluarkan di jalan Allah, dibawa mati. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah membuat kamu lalai, beliau menafsirkan yaqulu ibnu adam mali mali wa halaka min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Manusia mengatakan hartaku, hartaku, dia membangga-banggakan hartanya. Lalu dikatakan kepada manusia itu, hartamu itu hanya ada tiga. Pertama yang kamu makan, dia habis jadi kotoran. Yang kedua yang kamu pakai, dia akan rusak. Kamu buat beli pakaian, rumah, mobil akan rusak. Yang ketiga yang kamu sodakohkan. Yang kamu keluarkan zakatnya, kamu keluarkan di jalan Allah. Dialah yang benar-benar kekal milik kamu, yang kamu bawa mati. Harta. Kalau orang itu tidak mengeluarkan zakat, ya nanti hartanya menjadi ular. Melilit dia, dikalungkan, dia dipatuk, ularnya banyak racunnya. Sambil mengatakan, aku adalah harta yang kamu simpan dahulu. Harta, senjata makan tuan. Kemudian juga nanti menjadi setrika, disetrikakan. Ya sekarang gini aja, ini yang tanya ini bu atau bapak ya. Sekarang di rumahnya dinyalakan aja setrika, nyalakan setrikanya. Ya, setelah panasnya dicoba aja, dinyoskan di dahinya, enak apa enggak. Atau coba juga di lambungnya, di punggungnya, coba enak atau tidak. Kalau enggak enak, nanti di akhirat itu lebih tidak enak lagi. Nanti hartanya itu jadi setrika. Dan panasnya api neraka itu 70 kali lipat panasnya api dunia. Ya, kalau setrika Anda sudah panas, cukup untuk membakar dahi, untuk membakar jidat. Nah, nanti apinya neraka, setrikanya neraka 70 kali lipat. Dan insya Allah besok kuliah subuh tentang wasfun nar wa ahliha, neraka dan penghuninya. Kuliah subuh besok. Kalau ada kesempatan silakan hadir di Masjid An-Nur Jagalan setelah sholat subuh, kuliah subuh. Supaya kita tahu seperti apa neraka itu. Ya, penghuni neraka kayak apa. Supaya kita waspada. Ini bukan dongeng ini perjalanan kita pasti. Jadi kita selama Ramadan ini kalau subuh bicara masalah iman kepada hari akhir. Yang pertama kemarin itu tentang sakaratul maut, kematian alam kubur. Yang kedua yang lalu tentang kiamat besar. Dan besok tentang neraka dan penghuninya. Nanti hari Ahad depan tentang surga dan penghuninya, insya Allah, supaya kita waspada. Jadi harta disimpan-simpan buat apa? Orang itu dikatakan kaya dan sukses kalau dia menguasai hartanya, dia kuasai hartanya, dia keluarkan untuk manfaat, itu dia berarti orang kaya. Kalau orang yang dikuasai hartanya, yang kikir, yang pelit, dia orang miskin dia itu, bukan orang kaya. Jadi harus ada manfaatnya kepada kerabat, family, tetangga, dan yang lain-lainnya. Terutama bulan Ramadan, bulan dermawan. Ya, seperti itu. Ya. Jadi itu ya harta ya. Anda milih mana? Harta Anda menguntungkan Anda atau harta Anda malah menyusahkan Anda? Milih mana? Tinggal milih. Hidup ini kan pilihan. Ya, silahkan. Ya, saya kira ini yang terakhir ya Pak Iwan ya. Baik, Ustaz. Baik, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh setiap akan berinfak atau bersedekah kita niatkan untuk zakat? Tujuannya untuk menutupi kekurangan zakat yang mungkin masih ada karena salah perhitungannya atau lainnya. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Zakat itu niatnya harus pasti. Enggak boleh sedekah niat zakat, enggak boleh. Zakat itu dihitung ya, hitung terperinci. Karena itu mungkin perlu toko itu libur satu hari, dua hari untuk ngitung saja, ngitung hartanya, perniagaan itu. Jadi jangan ngambang niatnya, ini sedekah, niat zakat, jangan ngambang. Zakat itu pasti. Harta saya sekian, zakatnya sekian. Begitu itu zakat. Karena terus terang saja ada sebagian orang dermawan. Dia suka membantu orang miskin, dia punya anak yatim. Ya, dia menanggung anak yatim. Dia dermawan, tapi zakat enggak ngeluarkan. Pokoknya bantu-bantu aja, bantu sana. Zakat enggak ngeluarkan. Padahal zakat bukan gitu. Zakat dihitung hartanya. Dihitung dulu berapa. Lalu keluarkan 2,5%. Itu kalau zakat harta ya. Seperti itu. Jadi bukan ngambang. Bukan setengah-setengah. Jadi begitu. Kemudian seandainya zakatnya terhitung. Misalnya zakatnya itu 10 juta. Lalu Anda lebihkan 11 juta untuk hati-hati. Ya boleh, enggak apa-apa. Ditambahin untuk hati-hati, enggak apa-apa. Yang tidak boleh dikurang-kurangi. Itu yang enggak boleh. Ya mungkin itu dulu ya. Ini pertanyaan yang masuk sangat banyak. Di layar kami masih banyak yang belum terjawab. Dan ya mohon maaf kami karena waktunya sudah habis. Dan insya Allah materi kita besok juga masih tentang zakat. Di sini ada 73 SMS. Dan besok insya Allah materi kita tentang harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dan kalau waktunya cukup juga besok kita bahas sekalian orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau enggak cukup materinya kita jadikan dua. Untuk besok dan besok lusa. Yang jelas selama beberapa hari ini kita masalah zakat saja pembahasannya. Semoga menjadikan kita ngerti masalah zakat. Yang penting sudah dijelaskan. Ini loh hukumnya kayak gini. Sekarang tinggal kepada kita mikir dipraktekkan atau tidak. Seperti itu. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna as-sidqa wal ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa kejujuran dan keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada kami menyekutukanmu dalam keadaan kami tahu. Dan kami mohon ampun, Ya Allah, kalau kami telah menyekutukanmu dalam keadaan kami tidak tahu. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa a'malana minar riya', wa alsinatana minal kadhibi wal ghibah, wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kemunafikan. Bersihkan amal kami dari riya. Bersihkan lisan kami dari berdusta dan ghibah. Bersihkan mata-mata kami dari berkhianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang berkhianat dan segala yang tersembunyi dalam dada. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Dan ini yang selalu kami mohon kepada-Mu, Ya Allah. Agar Engkau menutup umur kami dengan husnul khatimah. Dan kami berlindung kepada-Mu daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, 10 hari terakhir Ramadan ini, Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Bebaskan kami, ibu dan bapak kami, kaum muslimin semuanya dari api neraka. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina. Wa jami'al muslimina minan nar. Ya Allah, bebaskan kami, ibu dan bapak kami, kaum muslimin semuanya dari api neraka, Ya Allah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahlah ilmu kami. Berilah kami rezeki berupa kefahaman. Ya Allah kami bodoh, Ya Allah kami bodoh. Yang maha pandai engkau, Ya Allah maha mengetahui. Berilah kami ilmumu, Ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah engkau suka memaafkan. Engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan. Maafkan kami, Ya Allah. Engkau maha dermawan, engkau maha baik, engkau maha mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.